Di antara ayat-ayatnya ada yang disebut dengan qat'iyyud thubut, qat'iyyud dalalah. Ada yang disebut dengan qat'iyyud thubut, dhanniyyud dalalah. Ini yang belum difahami atau bahkan tidak difahami oleh mereka yang menyerukan persatuan dan membuang mazhab-mazhab. Qat'iyyud thubut, qat'iyyud dalalah artinya Al-Qur'an itu ada di antara ayatnya yang maknanya tidak mengandung, tidak memungkinkan makna yang banyak, tapi maknanya satu. Semuanya memahami makna itu. Seperti kita bilang qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Enggak ada yang ayat ini tidak mengandung makna lain. Ya, tidak mengandung makna lain. Tapi dalam ayat Al-Qur'an ada yang mempunyai makna qat'iyyut tsubut dzanniyyud dalalah. Pemahaman ayat itu mempunyai makna yang banyak. Memang Allah Ta'ala menyebutkannya secara umum sehingga mengandung makna yang banyak, dan dari sebab itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau qul huwallahu ahad, enggak ada yang mengatakan artinya ini Allah ada dua, ada tiga, enggak ada, semuanya mengatakan dan mengartikan bahwa ini maksudnya Allah Ta'ala hanya satu, tunggal, esa. Enggak ada dua, enggak ada tiga. Enggak ada yang berbeda dalam makna ini. Itu namanya qat'iyyud dalalah. Qat'iyyud tsubut, qat'iyyud dalalah. Tapi kalau yang ayat yang menunjukkan qat'iyyud tsubut dzanniyyud dalalah, ya masalah quru misalnya, salah satu quru di dalam ayat Al-Qur'an, madhab Imam Syafi'i berbeda dengan madhab Imam Hanafi karena makna salah satu quru itu sendiri tidak mempunyai makna yang jelas. Maksudnya dari beberapa makna yang ada yang dimaksudkan oleh Allah itu mana? Maka ulama pun berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan salasa quru artinya ini, Imam Hanafi mengatakan salasa quru artinya yang lain. Jadi Quran itu sendiri ada ayat yang mengandung, yang mempunyai kandungan beberapa makna yang menyebabkan dan menimbulkan perbedaan pendapat ulama dalam tafsirannya. Dengan itulah berdiri mazhab-mazhab. Kalau diartikan mesti satu persatuan Islam, artinya mesti semua kaum muslimin satu dalam peribadatan satu, ya enggak ada khilafiyah, itu pemahaman yang salah. Dan sampai hari kiamat pun tidak pernah ada yang namanya persatuan umat Islam. Tapi yang dimaksud dengan persatuan umat Islam yaitu tidak sama sekali berbeda pendapat dalam masalah, dalam ayat atau dalam hadis yang sifatnya qat'iyyut tsubut, qat'iyyud dalalah, tetapi bertoleransi dalam masalah yang ayat atau hadis yang sifatnya qat'iyyut tsubut dzanniyyud dalalah atau dzanniyyut tsubut dzanniyyud dalalah. Dan itu pembahasannya masalah usul. Saya enggak panjangkan di sini. Ya, kita teruskan kepada permasalahan fikih yang sedang kita bahas. Setelah pembahasan masalah salat ghaib, beliau mengatakan pengarang kita, wal madfuni man kana min ahli fardhi salati alaihi yaumal maut. Wa yusalli 'alal ghaibi wal madfun. Dan boleh salat di atas yang telah dikuburkan, ya, di atas kuburan. Sebagaimana boleh sholat orang yang kepada orang mayit yang gaib, boleh juga sholat di atas kuburan. Siapa yang boleh sholat di atas kuburan dan siapa yang boleh melakukan sholat gaib? Man kana min ahli fardhi sholati alaihi yaumal maut. Orang yang di waktu wafatnya itu mayit, dia termasuk orang yang wajib mensolatkan. Di waktu mayitnya meninggal, di saat itu yang mau mengerjakan solat di atas kuburannya, kalau mayitnya sudah dikuburin, terlanjur dikuburkan, atau yang mau mengerjakan solat gaib ketika mayitnya jauh, orang itu sah melaksanakan sholat gaib dan melaksanakan sholat di atas kuburan mayit tersebut dengan syarat ketika mayit itu meninggal, yang di dalam kubur ini meninggal, waktu meninggal orang yang menyolatkannya di atas kuburan orangnya termasuk orang yang diwajibkan sholat mayit tersebut. Artinya apa? Artinya waktu si mayit meninggal, ini yang mau, yang ini yang mengerjakan sholat di atas kuburan di saat itu, di saat mayit itu meninggal, dia muslim. Yang nyolatin di atas kuburan nih, bukan mayitnya muslim, bukan yang nyolatin di atas kuburan. Syaratnya yang sholatin di atas kuburan muslim. Kapan syaratnya muslim ini? Waktu si mayit itu meninggal. Nah, sekarang dia mau sholatin di atas kuburannya. Nanti orang ini waktu dia meninggal itu muslim enggak? Oh, kalau muslim syarat satu terpenuhi. Syarat yang kedua mukallaf. Syarat yang kedua mukallaf, sudah baligh dan barangkali sehat. Ya, waktu mayit itu meninggal, ya kita umpamakan mayit itu meninggal tanggal 1 Muharram ya, 1400 Hijriah. Kita sekarang tahun berapa nih? 1400? Hah? 35? 1435. Jadi ada mayit meninggal 1 Muharram 1400 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 35 tahun yang lalu. Lalu ada orang mau sholatin mayit itu di kuburannya, di atas kuburannya. Boleh enggak? Dia dulu waktu meninggal itu orang dia belum nyolatin. Sekarang ini 35 tahun yang setelahnya baru mau nyolatin. Nyolatin di mana? Di atas kuburan. Silakan, dengan syarat 35 tahun yang lalu waktu itu mayit meninggal pada tahun tanggal 1 Muharram 1400 Hijriah, ente wahai fulan yang mau nyolatin di atas kuburannya sudah dalam keadaan muslim dan di saat itu sudah dalam keadaan akil baligh. Syarat yang kedua bukanlah akil baligh. Syarat yang ketiga tahir, suci dari haid dan nifas kalau perempuan. Suci dari haid dan nifas. Ya, perempuan boleh menyolatin di atas kuburan, boleh. Asalkan waktu mayit itu meninggal, di saat itu dia dalam keadaan suci. Enggak lagi haid, enggak lagi nifas. Kalau si mayit meninggal, perempuan ini lagi haid, lagi nifas, lalu mayitnya dikuburin, lalu setelah perempuan itu suci, dia mau sholat di atas kuburannya, maka sholat perempuan ini tidak sah. Karena waktu meninggalnya, dia lagi haid dan lagi nifas. Seorang yang perempuan yang lagi haid dan lagi nifas, gak akan sah sholat jenazah. Ini kalau dikerjakan sholat jenazah, gak akan sah. Begitupun sekarang kalau mau mengerjakan sholat di atas kuburan. Ini syaratnya tiga itu, dan yang satu khusus perempuan. Yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, akil balik, yang ketiga suci. Kalau tiga syarat ini terpenuhi waktu si mayit meninggal, maka orang ini boleh menyolatkan si mayit tersebut di atas kuburannya. Kalau dulu waktu dia meninggal belum sempat nyolatin. Jadi kalau dulunya kafir, waktu dia meninggal kafir, ini orang masih Nasrani atau Yahudi atau agamanya yang lain. Lalu dimasuk Islam. Ketika dimasuk Islam, dia mau nyolatin saudaranya yang muslim yang sudah di kuburan. Padahal waktu saudaranya meninggal itu dia masih kafir. Gak sah sholatnya di atas kuburan. Walaupun sekarang muslim ini orang. Ya, enggak sah salatnya karena waktu meninggal mayit saudaranya itu yang meninggal di saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Begitupun anak kecil. Ya, ada anak kecil waktu dia ada seseorang ketika dia masih kecil belum baligh meninggal bapaknya atau kakeknya. biasanya nggak tahu tuh anak kecil biasanya nggak tahu tuh di mungkin masuk umur 8 tahun 7 tahun dia tahu ayahnya meninggal atau kakeknya meninggal. Ketika dia dewasa, oh baru tahu dia nih boleh ternyata nyolatin di atas kuburan. Ayahnya dulu atau kakeknya dulu waktu dia meninggal di masa kecil dia belum sholatin. Dia waktu kecil dulu dia gak ngerti, dia belum sholatin. Sekarang sudah gede ngerti, sudah balik, dia tahu boleh sholat di atas kuburan. Boleh gak dinyolatin kakeknya atau mayit atau ayahnya di kuburan? Di atas kuburan? Gak boleh. Gak sah. Kenapa? Karena waktu ayahnya meninggal atau kakeknya itu meninggal yang sudah dikubur sekarang, dia waktu itu masih kecil, belum balik. Sedangkan syaratnya yang boleh di atas sholat di atas kuburan di antaranya waktu mayit meninggal dia sudah mukallaf. Ya. Timbul pertanyaan, misal itu tadi kok contohnya orangnya meninggal tahun 1 Muharram 1400. Kemudian ada orang mau nyolatin di atas kuburannya 1435 tahun yang lalu, memang boleh, udah lama banget tuh dikuburin. Timbul pertanyaan, boleh? Walaupun tulang-tulangnya udah punah, seandainya itu orang yang mayit yang di kuburan, tulang-tulangnya udah punah di atas di kuburannya, masih boleh orang nyolatin di atas kuburan mayit tersebut. Kenapa? Karena mayit walaupun punah tulang-tulangnya, tapi tidak punah ajbud danab, tulang ekor yang ada di kita ini namanya ajbud danab. Tulang ekor itu tidak punah sama sekali, dan dari tulang ekor itu nanti kita dibangkitkan dari kubur. Tulang kita kepalanya udah nggak ada habis, tangannya habis, kakinya habis, pahanya, tulang pahanya habis, apalagi dagingnya. Ya kebanyakan kan meninggal hancur semuanya kecuali orang-orang tertentu, syuhada dan yang lainnya. Mereka enggak punah, dimakan tanah jasad mereka. Para anbiya juga di antaranya. Tapi kebanyakan orang jasadnya punah, semuanya punah. Tapi ajbud dhanab, tulang ekor sama sekali tidak akan punah, dan tulang ekor itu kecil sekali. Itu namanya ajbud dhanab. Jadi walaupun udah bertahun-tahun mayit itu dikuburin, kita ingat kita belum nyolatin, kita boleh nyolatin di atas kuburannya dengan tiga syarat tadi. Kalau terpenuhi boleh sah, tapi kalau tidak tiga syarat tadi nggak terpenuhi nggak sah. Kalau ada orang nyolat sholat di atas kuburan, sebelumnya saya tanya, sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau ada sekelompok atau bahkan satu orang muslim yang nyolatin, maka yang lain pun gugur kewajibannya. Artinya yang lain gak dosa. Tapi kalau gak ada yang nyolatin sama sekali, dosa semuanya. Ketika mayit wajib disolatin. Kalau mayit sudah dikuburin, umumnya mayit yang sudah dikuburin Sudah disolatin. Umumnya mayit yang sudah dikuburin sudah disolatin. Nah, sekarang ada orang mau nyolati di atas kuburan. Syaratnya terpenuhi. Waktu mayit itu yang di kuburan meninggal, dia sudah muslim, dia sudah mukallaf, dan dia tohir. Kalau perempuan gak lagi head, gak lagi nifas. Disolatinnya di atas kuburannya itu orang. Allahu Akbar, 4 kali takbir. Assalamualaikum, selesai. Nah, sholat yang di atas kuburan ini yang dikerjain oleh orang tersebut hukumnya fardu apa sunnah? Begitu. fardu apa sunnah? Kira-kira fardu apa sunnah? Kan dia udah dikuburin, berarti udah di disolatin sama orang-orang yang lain, karena dia belum nyolatin aja. Kira-kira hukumnya fardu apa sunnah? Hah? Jatuhnya fardu kifayah juga, dapat pahala fardu kifayah, walaupun belakangan nyolatinnya. Kayak kita misalnya di sini ada jam, khususnya jam sholat ulama, ya, khususnya orang soleh ulama yang nyolatin banyak gantian bergelombang-gelombang, sekelompok masuk selesai bubar, yang lain datang masuk nyolatin lagi bubar, yang lain datang lagi nyolatin bubar, yang lain lagi nyolatin selesai bubar, bergelombang-gelombang itu sholat jenazah disolatin oleh beberapa kelompok, banyak kelompok. Nah, setiap kelompok nyolatin itu hukumnya apa? Kelompok sholatnya fardu kifayah. Bukan yang pertama doang fardu kifayah. Oh, ini kan mayit udah disolatin. Iya. Tapi kelompok yang kedua yang nyolatin juga dapat pahala fardu kifayah. Kelompok yang ketiga, ketika kelompok yang kedua selesai nyolatin lagi ini mayit pun dapat pahala fardu kifayah. Begitupun yang nyolatin di atas kuburan. Walaupun ini mayit yang di kuburan udah disolatin dulunya, kita yang sholat di atas kuburan itu dapat pahala fardu kifayah, dan sebab itu kita pun ketika sholat tetap niatnya fardu kifayah, fardu. Usalli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala, kalau sendiri di atas kuburannya lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau jamaah makmuman imaman lillahi ta'ala. Boleh enggak jamaah nyolatin mayit di atas kuburan? Hah? Boleh. Sunnah. Kalau mau berjamaah dengan tempat yang seadanya, boleh enggak jadi masalah. Jadi hukumnya tetap pahalanya dapat pahala fardu kifayah atau sholat di atas kuburan, walaupun itu mayit sebelumnya udah disolatin. Nah, kalau timbul lagi pertanyaan, kok pahala dan statusnya itu sholat disebut fardu, padahal kalau dia nggak sholat dosa nggak? Yang di atas kuburan nih, ya, sholat di atas kuburan. Kan tadi hukumnya statusnya hukumnya fardu. Tapi kalau dia nggak mau ngerjain sholat jenazah di atas kuburan itu dosa nggak? Hah? Nggak dosa. Kok fardu ketika ditinggalin nggak dosa? Di mana-mana yang namanya fardu ketika ditinggalin dosa. Walaupun fardu kifayah, kalau ada jenazah nggak ada yang sholatin sama sekali, maka sekampung semuanya dosa, nggak ada yang nyolatin sama sekali. Nah, ini orang yang sholat jenazah di atas kuburan, hukumnya fardu kifayah juga sama. Tapi kalau ditinggalin kan nggak dosa. Kok fardu? Tapi ketika ditinggalin nggak dosa. Ya. Nah, gimana jawabannya tuh? Kata ulama, kadang satu ibadah itu ketika sebelum dikerjain belum fardu, tapi ketika sudah mulai dikerjakan baru hukumnya fardu. Ketika sudah dikerjain baru hukumnya fardu. Kalau sebelum dikerjain belum fardu. Dicontohkan oleh ulama, contohnya diantaranya haji bagi orang yang sudah ngerjain haji. Haji bagi orang yang sudah ngerjain haji. Orang yang sudah ngerjain haji, hajinya hukumnya yang kedua apa? Apa hukumnya yang kedua? Orang udah pernah ngerjain haji. Si fulan udah pernah ngerjain haji. Kemudian ngerjain haji lagi, naik haji lagi. Haji yang kedua hukumnya sunnah. Yang wajibnya udah. Yang kedua hukumnya sunnah. Nah, ketika dia belum ihram, belum ngerjain ihram hajinya, masih status hajinya itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah ngerjain ihram haji dan masuk ngerjain haji, ya udah wajib terusin. Enggak bisa dibatalin. Wajib itu udah jadi statusnya wajib. Seperti juga kafaratul yamin. Orang kafarat sumpah. Ya, kalau ada orang bersumpah. Sumpah dengan nama Allah lagi. Ya, sumpah dengan nama Allah. Biasanya nih kalau lagi marah, orang kalau lagi marah ya biasa orang kalau lagi marah pikirannya kemana-mana, nggak ngumpul. Orang bilang pikirannya di sana sini, dimarah sama orang, disumpah, demi Allah sumpah nggak pernah injek rumah ente, lagi marah, terkadang nyesel. Ada terlanjur. Nah, kalau yang sumpah begini mesti dilanggar. Karena sumpahnya enggak bagus. Enggak pernah nginjak rumah dia berarti enggak pernah silaturahim gitu. Nah, dilanggar sumpahnya, dia datengin rumahnya. Nah, injak rumahnya gitu. Itu sumpah enggak menginjak rumahnya. Ini injak rumahnya bagus, alhamdulillah jadi nyambung silaturahmi. Bayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah ada 3 pilihan. Masih makan orang fakir miskin 10 mud atau puasa 3 hari atau ngasih pakaian. Nah, sebelum milih salah satunya enggak wajib. Nah, ketika milih, udah saya milih puasa, mulai puasa. Puasa membayar kafarat sumpah, puasa 3 hari. Ada puasanya jadi wajib. Sebelum puasa sih malah enggak wajib. Dia boleh milih yang mana. Tapi ketika dipilih puasa, dimulai puasa, maka puasanya jadi wajib kan puasa bayar sumpah. Ini begitu, sholat jenazah di atas kuburan juga begitu. Enggak wajib tadinya, tapi ketika dia mulai sholat di atas kuburan, jadi hukumnya fardu kifayah, jadi wajib. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Jadi boleh sholat jenazah di atas kuburan dengan syarat tadi. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak boleh kita umatnya nyolat salat jenazah di atas kuburan Nabi. Ya, enggak boleh kita umatnya salat jenazah di atas kuburan Nabi. Juga bukan cuma Nabi kita. Nabi-nabi yang lain juga kalau kita tahu ada kuburannya, kita sholat di atas kuburan mereka, enggak boleh juga. Memang keistimewaan dan kelebihan kuburnya Rasulullah SAW dibanding kubur nabi-nabi yang lain, bahwa kuburnya Rasul itu yakin pasti karena khabarnya mutawatir. Artinya apa? Artinya enggak ada ulama yang bilang kuburnya Rasulullah di India. Bukan di Madinah, enggak ada yang ngomong begitu. Ada yang bilang kali kuburnya Rasulullah ada di Yaman. Enggak ada. Semuanya sepakat ulama kuburnya Rasulullah ada di mana? Ada di Madinatul Munawwarah, dan itu kuburannya beliau. Enggak ada ulama yang mengatakan di tempat lain. Tapi coba kuburan Nabi yang lain. Ada yang enggak diketahui sama sekali. Ada yang diketahui tapi enggak disepakati oleh ulama. Ada kuburan Nabi Hud di negeri Hadramaut. di Wadi Ahgaf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ciri-cirinya menurut hadis persis dengan ada yang di Hadramaut. Tapi ulama enggak semuanya sepakat mengatakan, dan hadisnya pun enggak mencapai hadis mutawatir. Artinya 100% itu kuburan Nabi Hud alaihissalam, tidak. Cuma kemungkinan besar kebenarannya iya. Karena ada juga yang mengatakan ulama bahwa Nabi Hud itu, Nabi Allah Hud alaihissalam, kuburannya di negeri Oman. Tapi guru kami Habib Masyhur, Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Mufti Tarim Hadramaut, beliau ketika mengajar mengatakan, ketika kami pergi ke Oman mengunjungi Nabi kubur yang disebut sebagai kuburan Nabi Allah Hud, tidak begitu persis seperti yang disebutkan dalam hadis ciri-cirinya. Lebih persis ciri-ciri kuburan Nabi Allah Hud adalah yang ada di Hadramaut. Itu sebagai contoh. Nah, kuburan Rasul ini istimewanya begitu. Kuburnya pasti letaknya enggak seperti kubur Nabi yang lain. Ada yang mengatakan di sana, ada yang mengatakan di sini, bahkan ada yang enggak diketahui. Jadi kecuali kuburan Rasulullah dan kuburan Nabi yang lain, enggak boleh kita sholat di atas kuburan mereka. Ya, di atas kuburan mereka enggak boleh sholat itu. Di samping juga enggak memenuhi syaratnya, kita kan enggak hidup waktu beliau meninggal. Syaratnya malah enggak terpenuhi. Tapi kalau dulu-dulu di zaman sahabat Rasul misalnya ada yang belum nyolatin di atas kuburan, maka menurut pula kaidah ulama fikih tidak diperkenankan nyolatin di atas kuburan Rasul. Didasarkan kepada hadis. Walaupun hadis ini dasarnya kurang begitu tepat menurut sebagian ulama. Apa dalilnya? La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebabnya dilaknat Allah. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka tempat sujud. Tempat sholat. Jadi mereka sholat di atas kuburan nabinya. Maka dilaknat mereka oleh Allah Ta'ala, kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu ketika ada seorang pembesar di antara mereka yang meninggal, nabinya khususnya, diagungkan, dibikin patung di atas kuburannya, dan kemudian mereka sholat di atas kuburan mereka sebagai ta'zim. Sampai sekarang orang-orang kafir berlaku itu. Dibikin gak patung-patung orang yang udah meninggal? Dibikin sampai sekarang. Sebagai contoh dah, gak tahu betul bekagak, saya gak pernah lihat. Katanya Ibrahim Lincoln sampai siapa itu, presiden keberapa Amerika, dibikin patungnya sampai sekarang ada. Diagungkan, dihormati dengan cara begitu. Orang kafir sampai sekarang begitu, mengagungkan orang yang sudah meninggal dengan membuat patung mereka. Dan kita membuat patung haram di dalam mazhab, di dalam Islam. Membuat patung hukumnya haram ketika patung itu sempurna dalam jasad, dengan bentuk jasad manusia. Artinya kalau dibentuk dengan bentuk yang memungkinkan dia untuk hidup. Tapi kalau enggak memungkinkan dia hidup, dibolehkan oleh sebagian ulama membuat patung seperti patung tanpa kepala. Mungkin enggak orang tanpa kepala hidup? Enggak mungkin. Kita lihat ada patung-patung baju yang ada di pasar-pasar, toko-toko, di mal-mal, enggak ada kepalanya. Itu dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi kalau lengkap, kepalanya ada, tangannya ada, kakinya, di bakalan hidup kalau dikasih ruh, maka itu yang diharamkan. Tapi ini dalil la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat. Ini sama sekali lain dengan masalah ziarah kuburnya para muslimin muslimat ke kubur-kubur para wali-wali Allah. Dengan sekelompok orang Islam yang kurang memahami tentang ziarah kubur kepada para aulia, mereka mengatakan itu mereka itu dilaknat Allah tuh karena berziarah kubur para wali. Kenapa? Karena mengagungkan orang-orang yang sudah mati sama seperti orang Yahudi Nasrani dulu mengagungkan nabi-nabi mereka yang sudah mati. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani dilaknat Allah, mereka dilaknat juga tuh orang-orang Islam itu. Dan dituduhlah sebagai menyembah kuburan lain. Bahkan ziarah kubur sunnah di dalam syariat kita. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarahlah kalian terhadap kuburan, sungguhnya berziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Ziarah kubur ngingetin akhirat. Oleh sebab itu aneh jika lo ada orang meninggal kemudian nganter ke kuburan, di kuburan diketawa-ketawa. Bercanda sama temannya. Ini mayit lagi dikuburin. Ente akalnya kemana nih? Orang akalnya kemana yang ketawa-ketawa di kuburan? Ngobrol sama temen, cekak-cekik. Rasulullah ziarah kubur ngingetin akhirat. Ini gak ingat akhirat, bahkan di kuburan gak ingetin akhirat. Apalagi di luar kuburan. Ya, yang bukan, yang gak ngelihat tanda kematian. Ya, sampai sini pembahasan kita. Kira-kira ada mau tanya gak? Ya, kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat, dan segala kesulitan kita, problem kita dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga kita, dalam mendidik anak istri kita, dalam mencari nafkah kita, semua kesulitan dan problem-problem itu Allah taala singkirkan, Allah taala berikan kemudahan, dimudahkan kita mencari nafkah yang halal, dimudahkan kita mendidik anak-anak dengan yang diridhai Allah dan Rasul, mendidik keluarga juga. Al-Hadiniya wa lakulin yadin surah al-Hadir Nabi al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum gua menutup malam Ahad besok, malam Minggu besok, kalau nggak salah malam takbiran ya. Yeah. Malam takbiran. Malam takbiran kita takbiran apa ngaji di sini? Nah. Apa ngaji sambil takbiran? Enaknya gimana nih? Apa kita mau voting ke RUU Pilkada? Ntar ada yang walk out lagi. Ngaji apa enggak nih dengan minggu besok nih? Ngaji enggak? Tanya ketuanya dulu, ketuanya tanya dulu, nggak ditanya ketuanya. Besok puasa ya? Oh iya benar puasa. Abis maghrib pada buka puasa, terus kadang datang di sini. Kita libur deh. Iya, kadang ngaji. Kita kasih haji apa namanya? Puasa Arafah, benar saya lupa. Kita libur malam minggu besok. Malam minggu besoknya lagi libur lagi. Saya malam minggu besoknya lagi ke berangkat ke Bojonegoro ada acara. Jadi kita libur 2 minggu nih. Malam minggu ini malam minggu yang akan datang. Kemudian setelah malam minggu yang akan datang itu kita ngaji seperti biasa, dan pengajian yang malam Senin kalau emang belum siap juga, setelah tempatnya kan lagi dibetulin, lagi renovasi. Kalau belum siap juga nih habis Idul Adha, kita sementara kita ngaji di sini juga yang malam Senin. Jadi malam Minggu, malam Senin di sini. Ntar kalau udah selesai, udah siap di sana, baru kita pindah ke sana malam Senin setelah Idul Adha, setelah libur. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم صل الفاتحة بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah